Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada majlis kali ini masih membaca dalam syarah hadis yang ke-25 dari hadis-hadis yang dituliskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam Bahjah Qulubil Abrar. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca dua kalimat dari hadis tersebut, dari hadis yang ke-25. Nah, dua kalimat dalam hadis tersebut yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Dan juga kalimat, "Waliya ummukum akbarukum." Sekarang kalimat yang ketiganya dan merupakan kalimat terakhir dari hadis yang sedang kita baca ini. Karena sabda Rasulullah SAW yang sudah kita baca pada kesempatan yang telah lalu, yaitu sabda Rasul, "Sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum." Nah, tinggal kalimat yang pertamanya yaitu "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Nah, qala rahimahullahu ta'ala al-jumlatu thalithah, jumlah yang ketiganya, wahia al-awla fi hadhihi al-hadith, kalimat yang ketiganya yaitu kalimat yang paling pokok, paling utama dalam hadis ini, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Q Qala rahimahullah, beliau menjelaskan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, wa hadza ta'limun minhu bil qawli wal fi'li. Ini adalah pengajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan dan perbuatan sekaligus. Kama fa'ala dzalika fil haji. Seperti ini juga yang beliau lakukan dalam pengajaran ibadah haji. Haitsu kana yakumu bi adza'il manasiki wa yaqulu lin nas khudhu anni manasikakum. Pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri sambil menunaikan manasiknya, sambil menunaikan ibadah nusuknya. Wa yaqul linnas, kemudian beliau bersabda kepada manusia, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku ibadah nusuk kalian. Artinya contoh aku bagaimana nusuk dalam ibadah haji ini. Nah, manasik hajinya seperti apa? Tiru. Wa hadhil jumlah, kalimat yang seperti ini, ta'ti ala jami'i ma kana yaf'aluhu wa yaquluhu wa ya'muru bihi fi shalah. Jumlah kalimat yang seperti ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya dalam segala hal yang beliau lakukan dan beliau ucapkan. Wa ya'muru bihi fis shalah, maka beliau pun memerintahkan hal yang serupa dalam masalah sholat. Mana buktinya? Dalam hadis yang sedang kita baca, Rasul memerintah, shallu kama ra'aitumuni usolli. Taib. Wadalika bi an yastakmilal abdu jami'a syuruti shalah. Hal tersebut dengan cara menyempurnakan, ya, ketika seorang melaksanakan sholat, menyempurnakan seluruh syarat-syarat sholat tersebut. Thumma yakumu ila sholatihi wa yastakbilal qiblata wa yastakbilul qiblata. Seperti seseorang ketika ingin melakukan sholat, dia berdiri untuk sholatnya menghadap kiblat, nawiyan as-salatal mu'ayyanata biqalbihi, dia meniatkan untuk sholat tertentu dalam hatinya. Wa yaqulu Allahu akbar, kemudian dia melafazkan takbir Allahu akbar, thumma yastaftihu, kemudian membaca istiftah. Ya, ini imam dan makmum sama, ketika setelah takbir baca istiftah terlebih dahulu. Nah, wa yata'awwadhu, dan juga membaca ta'awud. Imam, makmum sama, membaca ta'awud dalam rakaat pertamanya. Bima thabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min anwa'il istiftahat wa ta'awudzat. Dengan membaca istiftah dan ta'awudzat, ta'awud-ta'awud yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, istiftah ada tiga bentuk. Ta'awud juga ada yang pendek, yang sedang, dan yang panjangnya. Ya. Nah, tentunya imam tidak terlalu cepat ketika setelah takbir langsung membaca, ya, surat Al-Fatihah. Tidak terlalu cepat. Kenapa? Karena ada membaca, ya, istiftah terlebih dahulu. Ya. Mau yang pendek, yang sedang, atau yang panjangnya, dan baca ta'awud. Nah, wa yaqra bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu membaca bismillahirrahmanirrahim, thumma yaqra al-fatihah. Kemudian membaca al-fatihah. Nah, karena yang lebih kuat kalimat Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Makanya beliau mengatakan membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian membaca Al-Fatihah, karena Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Ini yang lebih tepat. Wa suratan tawilatan fi salatil fajri. Ini penting diketahui oleh para imam. Kemudian membaca surat yang panjang dalam salat subuh. Wa qasiratan fi salatil maghrib, dan membaca surat pendek dalam salat maghrib. Wa baina dzalika fi baqiyatish shalawat, dan panjangnya di antara dua salat tadi selain salat fajar dan salat maghrib, sisa dari salat tadi. Nah, maghrib itu pendek, subuh itu panjang. Sisanya isya, ya, zuhur, asr. Nah, itu sedang, tidak panjang, tidak pendek. Ini sekali lagi untuk sholat wajib. Ya. Adapun sholat sunnah, nah, Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak memperpanjang-panjang sholat sunnah, terutama dalam sholat rawatib. Ya, adapun dalam sholat qiyamul lail, sholat sunnah qiyamul lail, maka Rasul memanjangkan. Nah, ini pembicaraannya dalam sholat wajib. Adapun sholat sunnah rawatib, Rasulullah alaihi salatu wasalam keseringannya membaca surat apa? Al-Kafirun, sebagaimana dalam surat dalam riwayat al-Imam Muslim dan riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Ya. Beliau membaca surat Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad. Jadi salat rawatib itu tidak lama-lama, enggak usah apa? Enggak usah lama gitu ya, membaca surat An-Naba atau boleh, tidak mengapa. Cuman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan pendek. Nah, memang tidak mengapa salat rawatib dengan membaca surat-surat yang panjang. Akan tapi contoh Rasul alaihi salatu wasallam itu lebih pantas untuk diikuti. Nah, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah. Taib. Thumma yarka' mukabbiran rafi'an yadayhi hadwa mankibaih. Taib. Kemudian beliau ruku' seraya mengucapkan takbir, rafi'an yadayhi, juga dengan mengangkat tangannya, hadwa mankibaih, sejajar dengan bahunya. Ya. Taib. Fi ruku'ihi, ketika beliau hendak ruku, wa fi raf'ihi, dan ketika bangkit dari ruku'nya, fi kulli raka'atin, dalam setiap raka'atnya, wa inda takbiratul ihram, dan ketika takbiratul ihram, sama, mengangkat tangan, wa idza qama minat tasyahudil awal, dan ketika setelah bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga, alas sahih, ini yang paling benarnya. Jadi mengangkat tangan itu ada berapa tempat? Hanya empat tempat. Mengangkat tangan dalam sholat itu hanya empat tempat. Jadi tidak mengangkat tangan terus. Ya, ketika setelah sujud dari rakaat pertama ke rakaat kedua itu nggak usah angkat tangan. Iya. Hanya empat tempat tadi sebagaimana disebutkan oleh beliau alas sahih. Ya, menurut pendapat yang lebih tepat. Nah, pertama tadi yaitu ya ketika hendak ruku. Ya. Setelah membaca surat mau ruku berarti angkat tangan sambil takbir. Kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, berarti sambil mengangkat tangan. Ya. Kemudian mau sujud angkat tangan? Tidak, langsung saja sujud. Nah. Ini rakaat pertama, bangkit dari rakaat pertama, angkat tangan lagi? Tidak usah. Nanti baru setelah dua rakaat tasyahud awal, ya, menuju rakaat yang ketiga baru angkat tangan lagi. Tiga, ya, tiga tempat. Nah, ditambah di awal takbiratul ihram. Empat tempat itu mengangkat tangan. Jadi setiap bangkit dari rakaat tidak usah apa? Angkat tangan terus. Ya. Baru rakaat pertama, ya, sujud, yang keduanya kemudian bangkit, berdiri, angkat tangan lagi takbirnya, enggak usah. Ya, ini yang lebih tepat kata beliau rahimahullah. Fi salati rubaiyah wa tsulatsiyah. Ya, ketika bangkit dari tasyahud awal, ya, ini dalam pendapat yang lebih benar, angkat tangan itu pada 4 tempat tadi, ya, dalam salat yang 4 rakaat atau salat yang 3 rakaat. Wa yaqul subhana rabbiyal azim. Kemudian mengatakan atau berdoa subhana rabbiyal azim ketika rukuknya, marratan wajibatan, satu kali yang wajibnya. Ya, wa aqallul kamal thalathu marrat fa aktsar. Paling sedikitnya tapi lebih bagus itu 3. 3 kali. Fa aktsar atau boleh lebih dari 3 kali. Nah, ketika rukuknya panjang dalam sholat apa? Ya, dalam sholat kusuf atau khusuf, rukuk panjang, bacanya apa ya? Nah, ya bacaan rukuk lebih dari 3 pun tidak masalah. Ya. Wa kadzalika tasbihus sujud, begitu pun dalam bacaan tasbih ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ya, membaca subhana rabbiyal a'la sama seperti itu, ya, satu kali yang wajib. Nah, paling sedikit tapi sempurna itu 3 kali membacanya, atau lebih pun tidak apa-apa. Ya, thumma yarfa ra'sahu, kemudian dia mengangkat, ya, kepalanya. Nah, afan ini tasbih sujud, ya, betul ya. Kemudian tadi kan habis ruku, kemudian dia mengangkat kepalanya qailan sambil mengatakan, baik untuk imaman wa munfaridan, apakah imam atau munfarid, sami Allahu liman hamidah. Ya, mengatakan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nah, wa kadzalika lil ma'mum, begitupun untuk makmum membaca ini. Illa annahu la yaqul sami Allahu liman hamidah. Hanya saja kalau makmum tidak usah membaca sami Allahu liman hamidah. Ya, tapi untuk imam dan munfarid membaca sami Allahu liman hamidah. Baik. Tsumma yukabbiru wa yasjudu ala sab'ati a'dha. Kemudian, ya, takbir dan sujud di atas 7 anggota badan. Al-qadamain, yang pertama adalah kedua kaki. Warukbatain, yang kedua kedua lutut. Ya. Walkaffain, berikutnya yang ketiga adalah kedua telapak tangan. Ini coba diperhatikan. Banyak yang sujud itu bukan telapak tangan, tapi jari jemari. Ya. Nah, sujud itu kok jari jemarinya? Bukan jari jemarinya, telapak tangannya beserta jari jemarinya. Iya, karena telapak tangan itu ini. Ya, letakkan telapak tangan. Nah, kalau ada teman antum yang seperti itu diingatkan, ada ikhwan yang seperti itu diingatkan. Ya. Sempurnakan rukun salatnya. Ya, sempurnakan rukun sholatnya. Nah, kadang jinjit, ya, jari jemarinya, telapak tangannya nggak kena, yang kena jari jemarinya. Ya, nah, ini mungkin kebiasaan dari kecil. Ya. Nah, tapi perlu diingatkan, kita sebagai teman, kita sebagai saudaranya, ya, saudara muslim, kita ingatkan. Nah, melihat teman kita sholat sunnah seperti itu, coba ya, tangannya diusap, ya. Sedang seperti ini tangannya diusap, ya mungkin ya bisa lebih sempurna untuk sholatnya. Nah, taib. Jadi kafain itu yang ke lantai. Nah, berarti sudah enam, ya enam anggota badan wal jabhah ma'al anaf. Kemudian yang ketujuhnya yaitu kening beserta hidungnya. Nah, kening beserta hidungnya ini yang ketujuh. Wa yumakkinuha minal ard. Ini dipastikan kena ke lantai. Wa yujafiha. Wala yabsutu dhira'aihi in bisatul qalb. Menjauhkan anggota badan dengan yang lainnya, ya, lengan atas jauhkan dengan pinggang, betis jauhkan dengan paha, paha jauhkan dengan perut. Nah, yujafiha, dijauhkan itu semuanya. Nah, antara anggota badan itu dijauhkan, jangan didekatkan. Moyongkod, ya, sujudnya tidak moyongkod, merongkol apa istilahnya, ya, tidak seperti itu. Nah, tidak moyongkod, tidak merongkol, dijauhkan, ya. Taib. Wala yabsutu dhira'aihi in bisatul qalb, tidak, ya, merebahkan lengan atasnya seperti rebahannya anjing. Nah, seperti depaknya anjing. Apa depak itu bahasa ini, ya? Mendekam, ya, seperti mendekamnya apa? Anjing. Tidak ditempelkan sikutnya ke lantai, tapi diangkat. Nah. Taib. Thumma yarfa' mukabbiran. Kemudian dia bangkit dari sujud itu sambil melafazkan takbir. Wa yajlis muftarishan jalisan ala rijhil yusra. Kemudian dia duduk iftirash, ya, dengan menduduki kaki kirinya. Nasiban rijlahul yumna, menegakkan telapak kaki yang kanannya. Muwajjihan asabi'aha ilal qiblah. Muwajjihan asabi'aha ilal qiblah, dia menghadapkan jari jemari kakinya ke arah kiblat. Wassalatu julusuha kulluhu iftirashun. Salat semua duduknya itu iftirash, seperti ayat awal. Illa fitashahudil akhir, kecuali pada tashahud akhir. Fa innahu yanbagi lahu an yatawarraka. Kalau tashahud akhir duduknya adalah duduk tawarruk. Fayaq'udu 'alal ard, dia duduk ke lantai. Wa yakhruj rijlahul yusra an yaminihi, mengeluarkan telapak kaki yang kirinya ke sebelah kanan, ya, dari kakinya. Wa yaqul baina sajdatain. Nah. Kemudian ketika duduk antara dua sujud, dia membacakan Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Thumma yasjudu athani kalula. Kemudian sujud yang kedua seperti yang pertamanya tadi. Ya, di atas tujuh anggota sujudnya. Wahakadha yaf'alu fi kulli rak'atin. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada setiap rakaat beliau. Wa alaihi al-yatma'inna fi kulli raf'in wa khafdin. Wajib bagi yang salat itu untuk tumaknina, baik itu ketika turun, ya, atau ketika bangkit. Ketika bangkit atau ketika turun, ya, waruku' wasujud, ya, waruku'in wasujudin waqiyamin waqu'udin, tuma'ninah dalam ruku', sujud, berdiri dan duduknya. Tsumma yatasyahhad, kemudian dia bertasyahud. Nah, fayaqul, dan dia mengatakan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai situ. Hadza at-tashahud al-awwal. Ini tashahud awal. Nah, tashahud awal sampai ya kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma yaqum. Kemudian setelah itu berdiri. Jangan lupa berdirinya mengangkat tangan. Kalau itu sholat yang tiga rakaat. Nah, in kanat ruba'iyatan aw tsalatsah. Kalau sholatnya empat atau lebih, empat rakaat atau tiga rakaat. Nah, tiga rakaat atau lebih. Wa yusalli baqiyataha bil Fatihah wahdaha. Kemudian dari rakaat tiga dan empat, sisa dari rakaat tadi membaca Al-Fatihah saja. Ya. Jadi lebih singkat. Hanya membaca Al-Fatihah, rakaat ketiga, rakaat keempat itu membaca Al-Fatihah saja. Wa in kana fi tasyahudil ladzi yalihi assalam. Ya. Kemudian kalau dalam rakaat ketiga itu ya, yang berikutnya adalah salam, maka tasyahud akhir. Qala mengatakan ditambah dari attahiyyah tadi, ditambah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau dengan doa yang lain. Ya. Naam. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Naam. Kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa yad'u bima ahabba. Kalau masih ada sebagai makmum ada waktu atau imam menyengajakan, yad'u bima ahabba, ditambah dengan doa yang diinginkan. Nah, ditambah dengan doa yang diinginkan. Tsumma yusallim, kemudian baru salam. Wa yadhkurullaha bima warada. Setelah salam bukan pergi. Ya, ini ke santri. Nah, tolong saling mengingatkan. Nah, kepada ikhwah komplek, tolong ditarik saja untuk santri yang setelah sholat itu langsung pergi. Tolong diingatkan, tarik saja tanpa kecuali, ditanya mau kemana. Ya. Taib. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW setelah salam itu zikir. Nah, yadhkurullaha bima warada. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang sudah dicontohkan. Fajami'ul warid anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi salati min fi'lihi wa qawlihi wa ta'limihi wa irsyadihi dakhilun fi qawlihi sallu kama ru'aitumuni usalli wa huwa ma'murun bihi. Maka seluruh perkara yang sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau, apakah berupa perbuatan, ucapan, atau diajarkan oleh beliau atau ditunjukkan oleh beliau, ya, dakhilun fi qawlihi, itu masuk dalam sabda Rasulullah SAW, sallu kama ru'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana ya kalian melihatku salat. Lihat dari perbuatan Rasul. Dengarkan apa yang diucapkan Rasul, seperti apa salat. Perhatikan apa yang diajarkan Rasul. Ya, mungkin yang diajarkan Rasul berupa bagaimana seseorang ketika bermakmum. Ya, karena jarang sekali Rasulullah SAW menjadi makmum. Nah, wa irsyadihi, dan apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi makmum harus seperti apa kepada imamnya. Nah, ketika sholat sendirian harus seperti apa sholatnya. Taib. Ini semuanya masuk dalam sabda Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti apa kalian melihat aku sholat. Wa huwa ma'murun bihi. Ini semuanya perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang diperintahkan. Amrun ijab au istihbab bihasbid dalalati. Nah, perkaranya wajib atau sunnah, ini sesuai dengan dalilnya. Ya. Fama kana min ajza'iha la yaskutu sahwan wala jahlan wala amdan qila lahu ruknun. Maka apapun dari bagian-bagian sholat yang tidak boleh digugurkan, apakah itu karena lupa atau karena tidak tahu, bahkan kalau sengaja itu tidak boleh ditinggalkan. Qila lahu ruknun, yang seperti itu dikatakan rukun. Takbiratul ihram, contohnya seperti takbiratul ihram wa qiraatil fatihah, juga membaca al-fatihah, wa tasyahudil akhir, tasyahud akhir, wassalam, wal qiyam, salam dan berdiri, berruku, wassujud, ruku dan sujud, wal i'tidal anhuma, dan ya, bangkit dari keduanya, bangkit dari ruku dan bangkit dari sujud. Nah, namanya i'tidal sama, bangkit dari ruku atau bangkit dari sujud. Nah, berikutnya, wa makana yaskutu sahwan, kata beliau. Wa yajbaruhu sujudu sahwi, qila lahu wajibun. Apa saja yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya ketika gugur karena lupa dan mengharuskan adanya sujud sahwi, maka itulah yang disebut dengan wajib-wajib sholat. Kata syahudil awal, seperti tasyahud awal, wal julus lahu, dan duduknya tasyahud awal tersebut, wat takbirat inda takbiratil ihram ghairi takbiratil ihram, dan seluruh takbir selain takbiratul ihram. Wa qawlu sami allahu liman hamidah lil imam wal munfarid, ucapan sami allahu liman hamidah untuk imam dan munfarid. Ini wajib-wajib sholat. Ya, jadi ketika antum lupa sholat sunnah, lupa, bangkit aja, angkat tangan. Ya, dengan sebab ngantuk nggak baca sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, nggak baca apa-apa langsung sujud. Loh, tadi ana bangkit dari ruku nggak baca apa-apa langsung sujud. Ya, berdiri sih berdiri, cuman nggak baca apa-apa karena ngantuk, kemudian sujud. Nah, jangan lupa di akhirnya sujud sahwi. Ya, karena merupakan wajib-wajib sholat. Ya. Begitupun dalam bacaan-bacaan yang lain. Nah. Qaulu rabbana walakal hamdu likulli musallin. Ucapan rabbana walakal hamdu bagi setiap orang yang sholat, baik imam atau makmum. Wa qaulu subhana rabbiyal azim marratan fir ruku. Bacaan subhana rabbiyal azim satu kali ketika ruku. Nah, ini sering lupa kan, ya seperti ini. Ketika ngantuk-ngantuknya, ya, antum ingin sekali sholat sunnah tapi ngantuk, kadang tidak terbaca, ya, bacaan ini. Bagaimana menutupinya dengan sujud sahwi? Nah, wa subhana rabbiyal a'la, membaca subhana rabbiyal a'la marratan fis sujud, satu kali ketika sujud. Wa qawlu rabbighfirli baina sajdatain, dan juga ucapan rabbighfirli di antara dua sujud. Nah, kalau sengaja ditinggalkan maka batal salatnya. Ya. Kalau sengaja ditinggalkan, ini wajib-wajib salat. Tapi kalau lupa, ya, apakah karena ngantuk atau yang lainnya, maka diganti dengan sujud sahwi. Ya, antum sujud, setelah sujud ngantuk, ya, tahu-tahu bangkit lagi, loh, udah bangkit lagi ya, ini sholat sunnah nih, tadi bacanya kayak enggak baca tadi ya. Ya, tahu-tahu ingatnya itu sudah bangkit. Enggak ingat tadi sujud baca atau enggaknya. Ya. Maka ganti dengan sujud sahwi. Ganti dengan sujud sahwi. Taib. Berikutnya kata beliau. Qala rahimahullah wa masiwa dzalika fa innahu min mukammilatiha wa mustahabbatiha. Selain dari yang sudah disebutkan tadi, ini adalah merupakan penyempurna-penyempurna salat dan sunnah-sunnah mustahab dalam salat. Ya. Nah. Wa khususan ruhus shalah wa lubbuha wa huwa hudurul qalbi fiha. Terkhusus ruhnya salat dan dagingnya salat tersebut, yaitu apa? Hadirnya hati dalam sholat tersebut. Nah, watadabburu ma yaquluhu min qira'atin wa dzikrin wa du'ain wa ma yaf'aluhu min qiyamin wa qu'udin wa ruku'in wa sujudin. Begitupun ya, merupakan perkara-perkara yang penyempurna seseorang dalam sholat adalah mentadaburi apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca, apa yang dia baca berupa zikir, doa, kemudian apa yang dia lakukan, gerakan-gerakan, apakah dia berdiri atau dia duduk, atau ruku atau dia sujud. Dia sadari bahwa sujud dia adalah ibadah. Dia sadari dia sujud itu sujud kepada Rabbul Alamin. Nah, rukuknya adalah sedang ruku kepada Rabb semesta alam yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Wal khudu' lillah wal khusyu' fiha lillah. Begitupun nah, seseorang tunduk dalam sholatnya, kemudian khusyuk dalam sholatnya. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini merupakan penyempurna apa? Salat. Wa mimma yadkhulu fi dzalik. Dan juga perkara-perkara yang termasuk dalam hal tersebut, tajannubu manaha anhu ar-rasul fi shalah. Menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Kadhahak wal kalam, seperti ya tertawa atau ngomong, berucap. Wa kathratul harakah al-mutatabi'ah li ghairi daruratin. Juga banyak gerak yang berturut-turut geraknya terus-menerus tanpa ada darurat. Ya, membetulkan rambut. Apa daruratnya? Ya, membetulkan gamis. Nah, enggak ada daruratnya. Ya, membetulkan sesuatu yang tersingkap aurat itu darurat, harus dibetulkan. Tapi kalau membetulkan kerah, ya, betulkan lagi, baru tadi dibetulkan, digeser lagi, ya, sesuatu yang ya, tidak perlu. Fa inna sholata la tatimmu illa biwujudi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Maka sholat itu tidaklah akan sempurna kecuali dengan melakukan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan wajib-wajibnya. Wantifa'u mubtilatiha, dan menghilangkan pembatal-pembatalnya. Allati tarji'u ila amrain. Pembatal itu kembali kepada dua perkara. Imma ikhlalu bilazimin. Pembatal itu bisa berupa tidak melakukan perkara yang seharusnya dilakukan, au fi'li mamnu'in fiha, atau pembatal itu berupa melakukan perkara yang dilarang dalam sholat, kal kalam wa nahwi, seperti berucap atau yang semisalnya, ya, berucap, makan, dan yang semisalnya. Nah, perkara-perkara yang perlu dihindari, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terlebih dalam waktu dekat ini kita masuk kepada bulan Ramadan. Nah, seseorang berbuka di waktu maghrib, kemudian sholat maghrib, masih ada yang nempel di gigi, makanankah itu, sisa makanan, nempel. Nah, maka ketika sholat janganlah ditelan. Ya, kenapa? Karena bisa membatalkan apa? Sholat. Manis, telan, batal itu sholatnya. Kenapa? Ya, dia memakan sesuatu. Nah, taib. Ketika sudah melewati tenggorokan, maka itu makan namanya. Tapi kalau masih di mulut, keluarkan. Ya, keluarkan. Nah, dalam Majmu' al-Fatawa ini disebutkan insyaallah taala, bisa dilihat. Nah, dari perkara yang perlu diingat, perlu diperhatikan dalam sholat-sholat kita. Nah, termasuk dari pembatal kalam, berucap, makan dan minum dalam sholat. Nah, adapun menelan apa? Menelan dahak misalkan. Nah, nyangkut di sini telan. Nah, itu bukan membatalkan apa? Sholat. Nah, baru kalau dahaknya sudah keluar, ya, sudah di mulut, ditelan lagi, batal. Nah, karena sudah melewati apa? Ya, saluran pencernaan. Sudah dikatakan dia memakan ludah lagi. Ya. Tapi kalau masih di sini, ya, ditelan langsung, belum sampai ke depan, ke mulut. Nah, kalau sudah ke mulut, maka buang. Ya, ke saku atau nah, ke sapu tangan atau yang lainnya. Nah, karena bukan perkara yang najis, bukan, tidak membatalkan apa? Sholat. Nah, taib, cukup sampai sini insyaallah taala. Walhamdulillah selesai dari penjelasan hadis yang ke-25. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang masuk pada hadis yang ke-26 biidznillahi azza wajal. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.